إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita senantiasa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, menganugerahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita sekalian. Bahkan dengan bersyukur kita berarti berusaha untuk melanggengkan nikmat Allah itu untuk kita sendiri. Karena sesungguhnya dengan kufur terhadap nikmat Allah justru mengancam diri kita sendiri, karena Allah akan mengazab kita. Na'udzubillah min zalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita di dalam hidup yang satu kali dan terbatas ini adalah setiap kita tidak boleh lupa bahwa kita hanya diberi tugas yang besar satu saja. Dia adalah mengabdi, dia adalah beribadah, dia adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan yang lain kecuali kita hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Sering lewat kepada telinga kita, kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka manusia itu tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dimintai tanggung jawab dari setiap kita. Jika kita beribadah kepada Allah, jika kita tunduk kepada Allah, jika kita patuh kepada Allah, maka bolehlah kita berharap untuk bahagia. Tetapi manakala dia adalah menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, enggan menjalankan tuntunan Allah, maka Allah tidak akan merugi sedikit pun, akan tetapi kitalah yang akan merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang ringkas kali ini, saya ingin menyampaikan tema. Temanya adalah jangan berpolitik. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, politik diantara maknanya adalah kebijakan, tindakan atau kewenangan. Oleh karena itu, setiap yang namanya politik akan berdampak kepada kebijakan, akan berdampak kepada tindakan atas wewenang yang ada pada seseorang. Namun jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, benarkah pernyataan itu? Ternyata 1439 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kepada orang-orang yang beriman, bahkan menyuruh kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi dari sekedar Islam. Karena orang yang berislam belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman sudah tentu dia berislam. Oleh karena itu marilah kita dengarkan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah tindakan kita sesuai dengan karakter dan sifat orang yang beriman? Orang yang beriman hatinya sudah masuk, terhunjam, tertanam kokoh di dalam sanubari seseorang, sehingga baginya susah untuk merubah sikap dari keimanannya, kecuali sami'na wa ata'na, mendengar Allah, mendengar Rasulullah, mendengar syariat Allah, wa ata'na, dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada syariat Allah. Tetapi jika dia belum beriman, maka patut kita maklumi kalau dia adalah masih mempunyai banyak alasan untuk tidak menyatakan sami'na wa ata'na. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 59. Barangkali ayat ini sering juga lewat pada kita, tetapi marilah kita kali ini berenung dan berintrospeksi apakah benar pernyataan yang tadi saya sampaikan di dalam judul tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu, telah beriman, bukan akan beriman, tetapi telah beriman, artinya adalah iman telah masuk dan telah dijiwai oleh setiap kita. Kata Allah, wahai orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulullah, dan taati pula oleh kalian ulil amri minkum. Ketika menjelaskan tentang hal ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan, kata beliau, fahadhihi awamiru bi ta'atil ulama wal umara, ayat ini adalah bertalian dengan perintah Allah untuk setiap orang yang beriman taat kepada ulama, taat kepada umara. Walihada qala ta'ala, karena itu kata beliau, Allah mengatakan ati'ullaha, maksudnya adalah ikuti oleh kalian kitab Allah. Wa ati'ur rasulah, maksudnya kata beliau, khudhu bi sunnatihi, ambil sunnah-sunnah Nabi. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian, maksudnya adalah siapa dari kalangan ulama, siapa dari kalangan umara yang memerintahkan kalian agar kalian taat pada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada kewajiban taat pada siapapun pada saat makhluk itu memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bawakan hadis, innamat ta'atu fil ma'ruf, karena sesungguhnya taat itu adalah hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saja tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir antara lain bahwa ulil amri maknanya adalah umara. Umara artinya adalah orang-orang yang disebut dengan amir. Amir adalah mereka orang yang banyak memerintah, atau kita sebut dengan pemerintah dan penguasa. Kalau bahasa pemerintah dan penguasa lalu kita artikan sekarang dengan politik, artinya adalah bahwa ayat ini jelas berbicara tentang perkara politik. Oleh karena itu, jangan berpolitik sama dengan menentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu setiap muslim hendaknya kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quranlah yang memberikan dia kompas bagaimana dan ke arah mana dia harus mengarahkan wajahnya dan hatinya. Dengan menghadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan menjadi selamat dan bahagia dengan hakiki, dan tidak menghindari itu ataupun menghindar dari semua itu berarti mengancam dirinya terhadap celaka dan binasa di dunia dan di hari akhir. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, maka itu adalah satu dari ayat. Tetapi yang jelas adalah bahwa setiap kita hendaknya mengetahui, hendaknya kita takut pada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat kepada ulama, dan taat kepada umara, yang mereka itu, baik ulama maupun umara, tidak mengajarkan kepada kita, tidak memerintahkan kepada kita kepada maksiat kepada Allah. Karena jika memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak diperintahkan untuk mentaatinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikrul hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa walah wa ba'du. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hadis diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dari seorang sahabi bernama Abu Hurairah bahwa beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau alaihi salatu wasallam, kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya. Bani Israel adalah Bani Yaqub. Yaqub adalah putra Ishak. Ishak adalah putra Ibrahim. Apa bisa dipastikan ribuan tahun yang lalu sebelum hitungan Masehi. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, dan Rasul telah menghabarkan kepada kita bahwa Bani Israel itu dahulu dibimbing, diatur, dikelola oleh al-anbiya, para nabi. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dan ketika nabi, yang nabi itu adalah pemimpin, nabi itu adalah penguasa, nabi itu adalah amir, nabi itu adalah imam, nabi itu adalah meninggal dunia, maka kata Rasul digantikan oleh nabi yang lahir dan datang berikutnya. Lalu beliau menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, kata beliau, innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Tidak ada nabi setelah aku, dan yang ada adalah khulafa, khalifah yang banyak. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu poin yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, bahwa Rasul menyebutkan kalimat siyasah. Siasat itu dalam bahasa kita diartikan dengan politik. Siasat itu diartikan dengan kepemimpinan. Siasat itu artinya adalah bahwa umat ini harus ada pemimpinnya, umat ini harus ada imamnya, dan imamnya itu adalah Nabi. Dan Nabi itu adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka adalah maksum, karena mereka adalah paling tahu tentang Allah, karena mereka paling tahu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, paling tahu tentang jalan yang lurus, paling tahu tentang jalan apa yang menyebabkan manusia menjadi bahagia, menjadi selamat di dunia dan di hari akhir. Oleh karena itu, maka sesungguhnya di dalam Islam, seorang pemimpin jelas kriterianya bahwa pemimpin itu adalah hendaknya orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang takut kepada Allah, orang yang merasa bertanggung jawab untuk membawa umatnya agar selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi karunia hidayah dan taufik, sehingga kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai rasyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma nsuril islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina wal mulhidin wa man arada bidinika su. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.